Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Ini yang datang tadi sore atau lain personil? Yang datang sore tadi, datang lagi malam ini, dapat pahala dua kali lipat. Yang tadi sore tak datang, mengirimkan perwakilan, malam ini datang langsung, dapat satu setengah. Yang paling banyak pahalanya, yang paling besar ikhlasnya kepada Allah. Dia bukan ustaz, dia tidak LCMA, dia tidak pernah di Kairo, tapi hatinya bersih. Melangkah dia karena Allah. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah hamba-hamba yang ikhlas, insyaallah. ASN dulu PNS, 10 tahun lagi entah apa lagi namanya, selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Anakmu di mana sekarang? Anakku di kantor bupati. Udah PNS apa belum? Anakku sedang dipinang orang. Siapa calon menantunya? Itu udah PNS apa belum? Selalu dijadikan kalau PNS berarti berhasil. Kalau tak PNS berarti tidak berhasil. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Saya punya kawan PNS. Saya tahu dia lulus PNS. Waktu dia lulus, saya ingin betul jadi PNS. Kemarin jumpa saya di airport, dia mengaku, aku sudah keluar dari PNS. Kenapa? Aku tak bisa kawin dua. Jumpa saya, dibawanya istrinya. Lalu saya tanya, dulu yang waktu kita jumpa kan bukan ini. Ini yang ketiga, katanya. Coba kalau aku PNS sampai mati, itu aja. Makanya aku keluar PNS, kata dia. Nah sekarang saya tanya, mau PNS atau keluar PNS? Ragu kan? Yang bapak mau jawab, tengoknya sebelah. Mau PNS, mau tidak PNS, yang penting halal. PNS berangkat dari rumah jam 7 pagi, masuk kantor jam 8, di absen. Keluar jam 4 sore. Diawasi oleh CCTV. Itu kalau tidak lillahi ta'ala, stres, depresi, stroke, mati sebelah, mati. Maka PNS itu ada yang bilang, kau apa PNS? Apa itu PNS? Pegawai ngeri sekali. Oleh sebab itu maka PNS ini tingkat keikhlasannya harus tinggi. Karena waktu kita ini tidak banyak Bapak Ibu. Siang 12, malam 12. 12 jam tambah 12 jam sama dengan 24. 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 jam kerja. Masuk jam 8 pagi. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Kata dokter kalau tidak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 tambah 8, 16, tinggal 8 lagi. Kemana pergi yang 8 jam? Pertama, main gaple 2 jam. Real Madrid Barcelona 2 jam. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Habis. Mana waktu yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Malaikat tidak akan bertanya, hei PNS, kau mati golongan 3 apa 4B? Hei PNS, pernah jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, ada kepala, tak ada kepala? Yang ditanya adalah apa yang pernah kau buat waktu hidup? Berapa banyak orang yang sehat? Kita hidup ini bukan karena kita sehat. Berapa banyak orang sehat mati? Turun dari rumah sakit bawa kertas medical check up, aku sehat. Otak sehat, jantung sehat, mata sehat, telinga sehat, buah pinggang sehat, semuanya sehat. Sehat, tabrak mobil, mati. Berapa banyak pula orang yang diponis dokter mati? Ustaz, ini urat kaki mesti dipotong. Naikkan ke atas, namanya bypass. Macam jalan tol. Kalau tidak bypass, ini darah sudah tersumbat. Bapak, mesti bypass. Kalau tidak mau, dua Jumat lagi, gol. Sudah berapa lama bapak hidup? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Dokter yang memponis itu udah mati duluan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat kita hidup sampai malam ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amal. Masalah siapa yang duluan, siapa yang belakangan tak penting. Ini malam ini acara ini melanggar peraturan. Kenapa? Yang mengaji tadi Tengku Abdul Qadir, yang ceramah Abdul Somad. Menurut peraturan sesama Abdul dilarang saling mendahului. Tapi karena sudah peraturannya dibuat oleh protokol, susunan yang pertama yang membaca Al-Quran. Boleh saya melawan? Di sebelah kanan saya Pak Bupati, di sebelah kiri saya Pak Wakil Bupati. Boleh saya komplain Pak Bupati? Kan saya diundang sini, kenapa tak saya ceramah duluan? Ikuti aja apa kata protokol. Yang naik memberikan kata sambutan Bapak Wakil Bupati. Pak Bupati, udah tadi sore. Pak Wakil Bupati. Padahal acara ini terjadi karena banyak pihak, betul? Ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ada dari Satpol PP, ada hadirin hadirat muslimin musliman, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak, yang ada kekuasaan maupun tidak. Tapi yang naik ke atas ini hanya 4 saja. Yang pertama protokol, yang kedua qori baca Quran, yang ketiga Bapak Wakil Bupati, yang keempat Ustaz Somad. Ustaz Somad punya waktu 90 menit, 60 menit tausiah, 90 menit tanya jawab, habis itu baca doa, habis itu pulang. Ada makan bersama di rumah masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau saya mau pengajian ada orang ngasih kertas. Biasanya kalau ngasih kertas itu pertanyaan, kita baca dulu. Hamba Allah, ada lokasi untuk sekolah tahfiz Quran 3 hektar. Tadi sore 0,5 hektar. Seumur-umur hidup saya ceramah dari pulang Maroko tahun 2008 sampai 2018, baru inilah satu pengajian ada orang wakaf tanah sampai 2 kali. Baru ini pula dapat jaket sampai 2 kali. Tadi sore jaket Yamaha, malam ini jaket 1000 hafiz Quran. Masya Allah, sampai mati saya ingat. Kita kalau ceramah sana, ceramah sini, ceramah banyak lupa. Ustaz ini di mana? Aduh, aku tak ingat. Ini di mana? Aku tak ingat. Tapi di sini insya Allah, Ustaz ingat tak dulu di ceramah waktu di Aceh? Di mana yang paling ingat? Itu yang ada ngasih wakaf 2 kali. 0,5 hektar. 3 hektar. Inilah yang akan kekal abadi. Baik PNS mau tidak PNS. PNS, berapa lama kerja PNS? Lulus PNS umur 25, meninggal umur 65. 35, 45, 55, 65. Tapi 63 Pak Ustaz, biar mudah ngitungnya saya buat 65. 40 tahun kau kerja, pergi pagi, pulang petang, bangun tidur, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, stroke, mati. Kerja, kerja, kerja, kerja, kerja, makan kambing, akikah, diabetes mellitus, mati. Yang kau bawa mati itu apa? Kalau sempat engkau menolong orang, Saya tak bisa Pak Ustadz nolong. Saya pun PNS gaji pas-pasan. Ini dipotong untuk bank, ini dipotong untuk anak. Ini kredit mobil, ini kredit rumah ini. Satu-satunya yang lunas di rumah itu bini dia. Yang lain itu kredit semua. Orang detak jantungnya normal. Orang yang banyak kredit itu detak jantungnya. Hidup susah. Sudahlah gaji pas-pasan, tanggungan banyak, dunia melarat, akhirat sengsara. Mau dapat apa lagi? Maka sudahlah dunia ini tidak terlalu senang. Paling tidak kita dapat Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Makanya kalau tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dari rukun Yamani, tiang Ka'bah, sampai ke Hajar Aswad, doanya berapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada bapak-bapak satu lain doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Apa lain doa bapak? Rupanya bini pertama hasanah. Itu dua Fatimah. Kalau ku sebut hasanah dua kali, marah Fatimah. Itulah pentingnya kalau berdoa itu kita paham, ngerti si doa. Apalagi nanti malam sholat tahajud ibu sama bapak. Bapak itu berdoa, ibu jangan asik main amin-amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru tahu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itulah enaknya PNS. PNS jangan takut, jangan cemas. PNS tidak akan bisa beristri dua sebelum ada surat izin istri pertama. Gimana? Udah agak tenang kan? Tenang. Jangan takut. Jangan cemas. Tapi masalahnya nikah nih ada pula yang tak berbunyi. Namanya nikah siri. Jangan mau nikah siri. Ingat, perempuan, jangan mau nikah siri. Kenapa? Nanti kalau suamimu tiba-tiba meninggal, engkau tak bisa dapat harta warisan. Ketika kau menuntut, mana warisan saya? Mana hitam di atas putih? Ini foto kami selfie, tak laku. Dua, setelah akad nikah, suamimu pergi. Engkau tak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau nikahnya resmi, bisa. Kenapa? Karena selesai akad nikah, suami membaca sirat talik. Jika saya tinggalkan istri saya 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, atau berselingkuh, atau melarikan bini tetangga, atau tak balik-balik, lalu itu tambahan dari saya, talik. Lalu dia melapor ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak satu, maka jatuhlah talak satu kepadanya. Ini banyak perempuan yang tak ingat ketika suaminya baca sirat talik. Ustaz, suami saya tidak ngasih nafkah saya sudah 2 tahun. Apakah saya ini masih istrinya? Masih. Lalu bagaimana saya caranya lepas? Gugat ke pengadilan. Dulu kan udah baca sirat talik. Gara-gara apa? Waktu suami baca sigot talik, dia tak dengar. Asik foto. Makanya dengar baik-baik. Perempuan, Ustadz, suami saya kena narkoba. Terus, dia diponis masuk penjara 20 tahun. Gimana saya, Pak Ustadz? Kau bisa gugat ke pengadilan. Tapi saya cinta, Pak Ustadz. Makanlah cinta itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi PNS itu mulia apa tak mulia? Mulia. Satu hari berapa orang yang diurusnya? Datang orang ngurus apa? Akte kelahiran. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan sehat. Datang orang ngurus apa? Surat keterangan berkelaku baik. Datang orang ngurus apa? Surat mau mati. Datang orang surat apa? Ngurus surat tanah. Maka dalam hadis dikatakan, man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dia akan dimudahkan Allah urusan di akhirat. Mudah-mudahan PNS-PNS kita semuanya memudahkan urusan Allah. Karena ada juga PNS ini, kalau bisa dipersulit, apa dipermudah? Makanya Nabi Muhammad SAW, stempelnya itu diletakkannya di kelingking. Stempel Nabi di kelingking. Kalau ada surat, ya Rasulullah ini ada surat. Ini ada surat. Orang sekarang, stempel diletakkan dalam kotak. Kotaknya dikunci. Dimasukkan dalam laci, lacinya dikunci. Masukkan dalam lemari, lemarinya dikunci. Masukkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Masukkan dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya hilang. Makanya bapak-bapak buat stempel di cincin, letakkan di kelingking. Kalau ada orang mau urusan, jumpa di lampu merah pun bisa. Pak, ini ada urusan. Nah, tapi baca dulu. Tak baca salah, tangkap KPK. Oleh sebab itu maka ini penting. Kalau mau beramal soleh, jadilah PNS. Betul? Banyak yang tak setuju. Betul, betul. PNS menjadi pegawai abdi negara. Tapi kalau PNS yang berkhianat, minta ampunnya kepada 97 ribu orang. Ustaz dari mana itu? Jumlah penduduk Gayo Luas. Gayo Luas ini penduduknya 97 ribu. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. Siapa yang curang? Kantor masuk jam 8. Masuk dia 8.30. 30 menit makan duit haram. Minta izinnya ke 97 ribu penduduk Gayo Luas. Carilah di akhirat nanti. Di padang mahsyar berkumpul. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam Idris Nuhul Soli Ilyas Ilyasa. Sedang di padang mahsyar berkumpul kita semua. Di mana mau mencari orang? Di padang panjang aja payah jumpa. Di padang mahsyar 97 ribu orang, Pak, yang akan kau minta maaf. Kenapa? APBD, uang belanja daerah, kabupaten, itu milik 97 ribu orang. Memangnya bisa kau masuk surga karena sholatmu? Sholat, puasa, itulah yang dikatakan Nabi. Ada nanti orang di akhirat masuk neraka, jumpa Allah pada hari kiamat. Yatim di sholatin, sholatnya banyak. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat jumat, idul fitri, idul adha, sholat hajat. Banyak lagi. Sholatnya banyak, puasanya banyak. Senin Kamis, Ayyamul Bait, Asyura, Ramadan, Qadha, 6 hari bulan Syawal. Zakatnya banyak. Tapi ternyata menzolimi orang banyak. Insya Allah saya banyak juga saya zolimi. Bayangkan orang sebanyak ini kalau sampai dia tersinggung. Tadi sore saya ceramah 70 menit. Malam ini 90 menit. Apakah Bapak Ibu tersinggung mendengar ceramah saya? Ya. Nah, selesai. Makanya kita selalu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak TNI, sehat Pak Polri. Itu minta maaf. Itu insya Allah kalau sholat dia selalu minta maaf, selesai. Jumpa saya, assalamualaikum Pak Bupati, assalamualaikum Pak Wabu, assalamualaikum Pak Kadis, assalamualaikum Pak Sekda, assalamualaikum Pak Kapolres, assalamualaikum Pak Dandim, assalamualaikum Pak banyak bapak-bapak, ibu-ibu tak ada. Alhamdulillah selama di sini tak ada salaman sama ibu-ibu. Tak ada satupun ibu-ibu ini yang mau salaman sama saya. Kenapa? Karena orang Gayo Luas, orang yang sudah mengaji, haram menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Selama di sini tak ada perempuan yang mengulurkan tangan. Di tempat lain, Ustaz, dia tak apa-apa, kita yang berat. Pak, siapa kayak jurus? Astaga. Kenapa Ustaz tak mau salaman sama dia? Ya ayyutu'ina ala rasi ahadikum, dicucukkan paku ke kepalamu, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Patutlah kami tengok ustaz itu, asal ada nenek-nenek mau salaman, asal ada anak gadis. Itu terbalik. Kalau nenek-nenek baru kita pegang, karena tidak membangkitkan syahwat. Kalau anak gadis jangan. Tapi sekarang ada pula jenis orang, lewat anak gadis cantik, cuek aja deh. Lewat anak gadis, tak bernafsu deh. Lewat anak lajang, baru bernafsu. LGBT bencong homo. Mudah-mudahan generasi kita diselamatkan dari penyakit ini, insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka menjadi PNS kehormatan, menjadi PNS kebahagiaan, bisa menyenangkan 97 ribu orang, bisa membahagiakan 97 ribu orang, bisa menyenangkan hati 97 ribu orang. Masuk surga kau secepat-cepatnya. Tapi kalau kau persulit, kau bersusah, kau aniaya, di akhirat kau cari mereka minta maaf, solatmu habis diambilnya. Ya tiyaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang menghadap Allah bawa pahala solat, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala infak, bawa pahala sedekah. Solatnya diambil orang yang dia aniaya, puasanya diambil orang yang dia zalimi, zakatnya diambil orang yang dia sakiti, amalnya sudah habis, yang ngantri masih panjang 15 kecamatan. Gimana ini? Akhirnya dosa orang itu pula ditimpakan kepada dia. Lalu apa kata Nabi? Turiha finnar, masuk neraka jahannam. Inilah orang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena syirik, masuk neraka karena zolim, aniaya. Saya sedang mengurus surat di kantor ini. Saya tidak pakai peci, tidak pakai baju kuku, pakai kemeja, rambut biasa, rambut anak-anak muda. Saya ngantri berdiri. Mereka tak tahu saya ustaz. Saya kalau tak pakai baju ustaz disangka orang mahasiswa semester 7. Lama saya tegak berdiri. Udah sampai dekat, saya penasaran kenapa lama betul urusan ini. Udah sampai dekat pintu, saya intip samping. Rupanya pegawai itu sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Suara tak keluar karena dia pakai earphone. Makan haram. Tak mungkin saya ceramah di situ. Tak mungkin saya tegak assalamualaikum ya ayyuhallazi. Ini orang makan haram. Lamalah kami tegak berdiri di situ. Di dunia kau punya kuasa. Di dunia kau buat kami tegak lama. Di akhirat nanti lebih lama lagi. Tapi tidak saya cakapkan, dalam hati aja. Razia Satpol PP di mall. Satpol PP razia pegawai. Kenapa? Karena ternyata pegawai pergi kemana-mana, padahal dia dari mulai pagi jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam dibiayai negara. PNS itu batuknya jadi tanggung negara. Negara. Anak pertama ditanggung negara, anak kedua ditanggung negara, anak ketiga tak jelas. Karena negara tak sanggup lagi. Menikah, bini dapat uang tunjangan, dapat uang tunjangan. Dulu namanya uang tunjangan aja, sekarang ditambah lagi uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul. Ustaz Somad, iya Pak, kami sedang sarapan pagi nih makan lontong. Ustaz Somad, iya, itu bapak itu, pegawai itu, iya Pak, pernah kami bawakan duit satu koper. Kami tahu anaknya sedang kuliah di luar negeri, dia perlu duit banyak. Kami datang ke rumahnya, Pak, ini duit satu koper untuk bapak. Tapi lakukan gini. Tidak, aku tak ingin mengasih duit haram kepada anak-anakku. Begitulah PNS, orangnya ada, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ternyata PNS yang istiqomah ini, mudah-mudahan PNS-PNS kita istiqomah insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, andai dia mau diambilnya duit satu koper, mumpung, karena sekarang banyak orang ketika ditawari begitu, orang yang ditawari tidak mau, dulu disebut orang itu takwa, takut sama Allah. Orang sekarang kalau ditanya, tadi ada orang nawari aku, pulang dia sama istrinya, dia tanya, Adinda, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, tadi di kantor ada orang nawari duit sekoper. Terus apa kata abang? Aku tak ingin membawa duit haram. Abang bodoh. Kenapa tak abang bawa balik? Tapi itu haram, Adinda. Keluarkan 2,5%, kan jadi halal. Tahu pula dia mau halalkan ya. Bayangkan kalau duit haram itu dibelikan ke beras, beras masuk ke rice cooker menjadi, tengok dulu, kalau lupa mencolokkannya. Kawan kami pernah waktu di Mesir dulu kuliah, masukkan beras dalam rice cooker, nunggu puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malaka sumtu, buka air. Beras masuk rice cooker menjadi nasi. Nasi disuap masuk ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Piring, sepiring nasi masuk ke mulut berubah menjadi setetes darah. Itu sepiring nasi yang kau kunyah itu, nak. Itu jadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung. Jantung inilah yang menyemburkan darah naik ke otak. Coba rasa jantung sebelah kiri, berdegup apa tidak? Berdegup? Kalau tidak kasih tahu. Bertahu kami carikan kain kapannya. Setetes darah dari sepiring nasi masuk ke jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Ternyata darah setetes tadi darah Arab, masuk ke jantung menyembur naik ke otak. Otakmu menjadi hitam. Ayatnya semua bapak ibu hafal. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun penipu pembohong, pelaku dosa. Yang berdosa kan kaki, yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan mata. Mata, tangan, dan kaki diperintah oleh otak. Makanya kalau oksigen kurang naik ke otak, itu yang disebut dengan stroke ringan, mati sebelah. Na'uzur, mudah-mudahan yang kena sehat insyaallah, amin. Kalau dia tobat, kalau tak tobat mampus dia situ. Nah, janganlah Pak Ustaz, kasar sekali Ustaz. Allahumma ihdi qaumana, berikanlah hidayah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Mereka berbuat jahat itu karena tak tahu ya Allah, tapi ada juga yang tak mau tahu ya Allah. Setetes darah, anakku ini Pak Ustaz sudah kumasukkan ke pesantren, lari. Sudah kuletakkan pesantren, kabur. Sudah kusekolahkan agama, cabut. Jahat anakku ini. Anakmu jahatnya 30%, yang jahat adalah engkau 70%, karena engkau menyuapkan duit haram ke mulut anak-anakmu. Lalu duit haram berubah menjadi darah hitam. Darah hitam masuk ke otak. Akhirnya Allah sayang, tak nampak tertulis di keningnya. Andai tertulis di keningnya, tertulis haram. Mari kita jaga. Yang sudah sempat masuk macam mana Pak Ustaz? Banyak-banyak puasa sunnah. Banyak-banyak puasa sunnah. Mudah-mudahan hilang dia. Saking banyaknya hilang sama orangnya sekalian. Ayyumal ahmin, setiap daging di badan nabata min haramin. Kau makan sepiring lontong sayur, janganlah lontong terus Pak Ustaz. Nasi uduk, ya nasi uduk Pak Ustaz. Nasi lemak, nasi rendang atau serahlah apapun namanya. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati. Sepiring, semangkok, sebungkus berubah menjadi setetes darah. Darah menjadi daging. Daging membalut tulang. Ayyuma lahmin, setiap daging nabata min haramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya neraka jahannam. Setetes darah masuk ke daging, berubah menjadi daging, membalut tulang belulang. Ditimbang di akhirat, Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 haram. Panas neraka itu Pak Ustaz, panas. Berapa derajat Celsius Pak Ustaz? Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat itu Pak Ustaz? Udah begitu jawabannya, nanya derajat juga lagi. meletup-letup Celsius Fahrenheit. Diletakkan kerikil di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Makanya kita tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jangan kasih anak bini makan harap. Anak berdoa di rumah, ya Allah, sehatkan ayah, ya Allah. Bini berdoa di rumah, sehatkan suamiku, panjangkan umurnya, sehatkan dia, ya Allah. Tapi doa mereka tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Tak pernah dia makan haram, Pak Ustaz. Yang dimakannya udang. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat udang? Tadi saya makan udang. Tapi bukan berarti udang itu haram. Yang dimakannya kepiting, Pak Ustaz. Halal. Yang dimakannya durian, Pak Ustaz. Halal. Kemarin saya ceramah, semuanya makanan yang menakutkan. Kepiting, kolesterol. Udang, kolesterol. Sotong, kolesterol. Yang paling hebat kolesterolnya telur puyuh. Itu yang saya makan tadi banyak-banyak. Habis itu dikasih pula, saya makan durian kemarin, dibakar. Malam ini mau dikasih juga, cuman habis ceramah. Takut Pak Bupati kalau dikasih sebelum ceramah, berkunang-kunang mati. Siapa tanggung jawab? Ustaz Fadil, Ketua IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Nauzubillah. Ustaz enggak takut mati. Apa yang ditakutkan mati? Semua kita akan mati. Yang ditakutkan itu apa amal yang akan kita bawa, Nanti kalau kita mati yang mandikan siapa, Pak Ustaz? Apa yang kita pikirkan? Tak usah kita pikirkan, pasti ada yang memandikan kita. Yang jadi masalah, yang mandikan anak kita atau anak Kalau anak kita yang mandikan, diambilnya air, tidak disiramnya kita macam menyiram sampah, tapi disiramnya ke tangannya, diambilnya air, disiramnya ke tangannya. Takut dia air itu jatuh langsung ke kulit, kulit kita merasakan sakit yang baru saja merasakan sakaratul. Ayah, pelan-pelan. Coba kalau anak tidak sekolah agama, tidak pesantren, tak tahu dia cara mandikan. Jadi siapa yang mandikan ini? Saya. Kata orang yang dulu kau ejek-ejek karena dia miskin dan susah. Kebetulan ibunya orangnya sombong. Mangku. Kalau berjalan, hidungnya aja naik ke atas. Tangan tiga menunjukkan cincin baru. Padahal tiga-tiganya imitasi. Bo, di mana kantor bupati? Sana. Begitu mati, anak tak ada sekolah agama, tak tahu memandikan orang tua. Apa kata orang kampung? Inilah saatnya hari pembalasan. Siapa yang mandikan? Kami. Anak-anaknya, keluarganya, tolong keluar. Kunci mereka pintu, tahankan. Mana super pel? Cukup mereka hidup. Ini yang sama keluar. Ya ambilnya burus WC itu. Baru kau tahu. Makanya ibu memandikan anak ibu berapa kali. Mandi pagi sekali. Siang nanti mulutnya kena coklat hitam-hitam, mandi lagi. Sore main paret dia, mandi lagi. Habis itu main-main berkeringat bau dia, mandi lagi. Ibu mandikan anak satu hari 5 kali. Setahun 360 kali 5, 5 kali 3, 1500 kali ibu mandikan. 3 tahun, 5000 kali ibu mandikan. Ibu hanya minta mandi mandi jenazah. Itu pun dia tak tahu. Bapak berapa kali mencarikan nafkah, melepuh kulit. Bapak minta sholatkan sama dia cuma sekali, sholat jenazah. Yang paling afdol jadi imam adalah anak. Mana anaknya? Anaknya, anak sembunyi di belakang. Mencret dia. Tak tahu. Dipaksa orang maju juga ke depan. Ditolak orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kau ruku sholat jenazah tadi? Itu ayahmu kan mati sholat jenazah. Kenapa kau ruku? Banyak kali dosa ayahku. Lepas ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang haram, haram, haram, haram, haram, kau makanlah yang haram itu sampai masanya nanti. Tapi kasihan sekali anak yang hijau-hijau ini. Lidah mereka bersih. Tiap pagi, tiap petang berdoa. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tapi apalah arti doa? Apa kata Nabi? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Oh kalau gitu tak usah belikan makanan, teh botol aja. Masrabuhu haram. Minumannya haram. Oh kalau gitu tak jadilah beli minuman, Pak Ustaz. Beli baju jaket aja lah. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Oh kalau gitu tak usahlah belikan pakaian, kasihkan aja ke orang. Wa ghudhiya bil haram. Ada orang-orang yang kau suap makanan haram. Makanan haram, makanan haram. Di antara yang menyebabkan makanan haram adalah riba. Beruntung menjadi orang Aceh. Kenapa? Karena bank pertama BPD, Bank Pembangunan Daerah yang berubah menjadi syariah adalah Bank Aceh Syariah. Allahu Akbar. Hai gubernur-gubernur. Mana ada gubernur di situ, Pak Ustaz? Mana teori nonton acara ini? Hai gubernur-gubernur, kalau kalian mau dapat amal jariah tak putus walaupun kalian sudah mati, maka robah bank daerah kalian menjadi bank syariah macam Bank Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Hai bupati-bupati, wali kota, kalian pemegang saham setiap kabupaten, maka kalau kalian mau dapat amal yang tak putus, akhirnya selamatlah. Mungkin di daerah yang lain tak bisa dia, Pak Ustaz. Saya sebetulnya sudah lama mau beralih ke bank syariah, tapi tak bisa karena di kampung kami tak ada bank syariah. Orang Aceh tidak ada alasan, karena satu provinsi ada Bank Aceh Syariah. Beralihlah ke Bank Aceh Syariah. Kapan? Jangan malam ini, kantor tutup. Besok, besok buka kan? Besok hari Jumat. Hari Jumat 1 Rabiul Awal. Ingat Maulid Nabi, ingat hari Jumat. Sayyidul Ayyab ganti, beroleh dari bank konvensional berganti kepada bank syariah. Selamat kau dari riba. Alladzina ya'kuluna riba. Orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti macam orang kerasukan setan. Tahu kerasukan setan? Kesambet kata orang Jawa. Kerasukan setan. Nanti Bapak Ibu tengok dia bangkit dari kubur. Ah, ini yang kata Ustaz Somad dulu. Ah, makan riba. Rupanya dia pun nengok kita. Kau lebih parah pula dari aku lagi. Ustaz, kami tak tinggal di Aceh, Ustaz. Kami di daerah luar Aceh. Kami tak punya bank syariah. Jadi duit kami paksa kami simpan di bank. Kenapa tak kau simpan di rumah? Takut, Pak Ustaz. Kau takut pencuri? Enggak. Terus, biniku. Datanglah bininya bawa duit. Bang, bang, ini duit apa, bang? Duit sial. Kenapa sial? Udah kusuruh kan dapat kau juga. Jadi kalau menabung di bank konvensional, dapat bunga. Bunganya itu kemana kami buat? Kami makan, haram. Kami campakkan, haram. Dimakan haram, dicampakkan haram. Jadi gimana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Tanahnya sudah ada 3 hektar. Tambah yang tadi 3,5 hektar. Tentu perlu semen, batu bata. Untuk satu lokal itu biayanya 100 juta. Waktu saya difitnah bahwa Abdul Somad membawa tentara Hizbut Tahrir, Abdul Somad ini aliran sesat, Abdul Somad ini mau buat negara. Rupanya orang yang difitnah ini mengatakan, gara-gara kami Ustaz tak jadi ceramah, ini 100 juta Pak Ustaz. Kata saya, untuk apa saya lah duit banyak-banyak? Anak saya satu orang, bukan banyak. Hidup ini kalau banyak-banyak duit ini untuk apa? Jadi 100 juta ini kita buat untuk MDA. Berapa satu lokal? 100 juta. Pam! Satu lokal. Nah, buat. Nanti yang ada, ini sudah siap. Buat satu lokal. Bayangkan satu lokal mengaji anak-anak di situ baca Quran. Besok Bapak pergi cari mana tanah wakaf ini. Berapa lokal perlu? Berapa semen? Berapa batu bata? Berapa kosen? Berapa tukang? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah. Itulah yang menolong. Maka yang punya tabungan-tabungan banyak itu, kalau dapat bunga, bunganya untuk kepentingan umum. Umat dunia juga. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi kami di Aceh ini Pak Ustaz, kami tidak menabung di bank konvensional. Bagaimana? Keluarkan zakat. Keluarkan zakat. 2,5%. Bayarkan ke Basnas. Bapak yang punya duit 100 juta, itu zakatnya 2,5%. Berapa itu? Memang kau cerita duitnya banyak, yang lupa ya. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Ingat itu. Kalau 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu punya duit 100 juta. Banyak yang tak yakin. Kenapa tak yakin? Insya Allah bapak ibu punya duit 100 juta. Amin. Keluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Kalau tak kami keluarkan Pak Ustaz, saya tak tahu. Bukan saya dukun. Andai bapak tak keluarkan, saya tidak tahu, saya tidak akan cek, saya tidak akan tanya. Tapi ingat, ada dia yang mahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya bukan mau nakut-nakuti, tidak. Yang tidak berzakat, duit itu akan keluar dengan caranya sendiri. Ini kisah nyata nih Bapak Ibu, true story. Kawan saya petugas amil zakat, datang ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji ini kaya, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Jadi maksud kami, Bapak mungkin susah mau menyalurkan zakat, kami bisa. Silakan bayar ke kantor kami atau bayar di sini bisa juga. Apa kata dia? Kalian nampak saja saya kaya, utang saya masih banyak. Ini rumah saya ini 5 miliar. Ini mobil saya ini 2 miliar. Jadi bapak tak bayar? Oh, tidak. Oke lagi lo gitu Pak Haji. Mereka balik. Tak sampai setahun, bapak ini datang ke kantor. Itu Pak Haji yang kemarin. Iya. Alhamdulillah, sudah terbuka pintu hidayah. Silakan masuk Pak. Bapak mau bayar zakat? Enggak, ada enggak zakat untuk saya? Kisah nyata, true story. Mau jumpai orangnya, bisa saya jumpakan dengan petugas, kawan saya, sama-sama alumni Mesir. Begitulah kalau Allah mau mengambil, maka hati-hati. Pergi ke kantor ATM, mau ambil duit. Begitu keluar dari ATM, datang orang menepuk bahu dari belakang. Tatap mata saya. Berapa pin Anda? Langsung keluar, hilang. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Tak mempan pakai jarum, pakai paku payung, makin sakit. Akhirnya dibawa ke dokter di Singapura. Dokter Cina pakai martil kecil deh, bukulnya lutut. Ayah, lapuk lama pakai. Jadi gimana dokter? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina. Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah duit yang kau simpan tadi. Gimana? Udah ada terasa badannya udah? Saya bukan nakut-nakutin. Ingat, kau simpan dia di bawah bantal, kau simpan dia di bawah kasur, kau simpan dia di ATM. Sampai masanya hilang. Yang kekal abadi mana? Yang kau bangunkan ke musola kecil, yang kau bangunkan ke lokal MDA, yang kau bayarkan ke sekolah anak yatim. Anak yatim ini saya biayai sampai selesai S1. Press. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya sehingga bisa menyekolahkan anak yatim. Amin. Besok balik dari kantor, pergi ke tempat panti asuhan. Assalamualaikum Pak Panti. Ya, berapa anak yatim sini? Aku mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Mau kubayarkan semua. Berapa anak yatim sini? Ada 100 orang. Keluarkan, mau kubayarkan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan duit kita tak cukup kan? Bapak 3 orang. Ibu 3 orang. Ada kita 100 orang. 100 kali 3 menjadi 300. Kalau cuma beramal sebatang lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau satu lidi diikat maka insya Allah. Makanya bayar zakatnya ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya pertama kali diundang di Aceh ini 2016. Waktu itu perolehan zakat kabupaten, saya ceramah lah. Saya dari Riau, ada satu kabupaten di tempat saya, zakatnya 10 miliar. Selesai pengajian, kami pun makan. Berapa tadi Ustaz Somad? 10. Di tempat kami ini 17 miliar. Rupanya banyak pula dia lagi. Oleh sebab itu maka, kalau Ustaz Somad yang ceramah, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Khutbah Jumat berapi-api. Siapa yang tak bayar zakat? Jamaahnya. Ustaz berapi-api, dia berair-air di bawah. Tapi ada orang yang tidak ceramah. Dia tidak pernah ceramah. Diam aja. Tapi orang takut sama dia. Kenapa? Karena dibuatnya perda zakat potong atas 2,5%. Siapa itu? Orang yang punya kekuasaan. Kira-kira kekuasaan itu penting apa tidak? Penting. Perda peraturan daerah. Yang buat siapa? DPR. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz setuju enggak kalau saya jadi DPR? Mantap, mainkan. Apa nasihat Ustaz untuk saya? Kalau Bapak duduk nanti di sana, keluarkan 3. Pertama, perda zakat potong atas PNS-PNS kabupaten. 2, keluarkan perda berbusana muslimah. Jangan sampai anak gadis roknya pendek setengah tiang. 3, perda masukkan pendidikan agama ke sekolah umum SMP dan SMA. 5 pelajaran, Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Gimana, siap? Bukan Bapak saya tanya. Ini saya menanya caleg ini. Ini telepon belum putus lagi. Nanti ada giliran Bapak baru saya tanya. Kita ulang balik ya. Kita ulang balik. Kalau Bapak nanti duduk di situ, perjuangkan 3. Pertama, perda zakat PNS potong atas kabupaten. 2, perda berbusana muslimah. Jangan lagi anak gadis membuka jilbab bagi yang muslimah. 3, masukkan 5 pelajaran agama. Bapak siap? Oh, siap Pak Ustaz. Sudah 5 tahun, tak ada yang telepon saya lagi. Entah dia duduk, entah dia duduk. Oh, malam, tak tahu kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bagi yang mencalonkan. Adapun bagi yang memilih, siap memilih caleg-caleg yang menyolong agama Allah? Nah, itu baru untuk yang ini. Kalau kau sanggup, calonkan dirimu. Kalau kau tak sanggup, kau mencucu aja. Tanggal 17 nanti, cucu. Ibu-ibu tak usah pakai paku, ambil tusuk konde. Inna sama, telinga, dengar baik-baik. Ini orang ini siapa dia? Latar belakangnya apa? Peduli tidak dia pada agama? Wal basar, pandang baik-baik, tengok mukanya. Ada tak tanda-tanda menipu mukanya? Dari mana kita tahu dia menipu tidak? Tengok balehonya, tengok mukanya. Kalau balehonya putih, mukanya hitam, pembohong itu. Jangan. Jangan-jangan muka awak pula yang ditengok orang. Untung tertutup daun. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, pandang tengok baik-baik. Tapi mata menipu, betul? Mata menipu. Berapa kali kita tengok perempuan mukanya putih, tangan hitam. Dari jauh cantik, begitu dekat mak macam aspal lah. Rupanya bedak keli 2 inci. Nah, ada satu yang tak bisa ditipu saudaraku. Apa dia? Hati nur. Nur, hati yang diterangi cahaya. Makanya doa salat tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, jadikan di hatiku cahaya, maka akan bercahaya. Kenapa ibu itu mengamuk? Oh, mereka minta bapak duduk karena mereka terhalang di belakang. Orang tu mau menengok, ah, Ustaz Somad tu ada tak di alam nyata? Kami asyik menengok dia di YouTube aja. Pas ditengoknya, jauh lebih muda ternyata. Sebetulnya muda tak muda ini karena pengaruh baju ini aja. Selama ini pakai baju putih aja. Malam ini dikasih baju kuning, lengkap dengan hijau, merah, lengkap semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Dah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi kehormatan luar biasa. Bapak ibu kalau menjadi PNS, alhamdulillah. Tidak PNS, rezeki tak berpintu, betul? Saya waktu ikut tes PNS, ikut saya tes PNS. Pak, ya, ini formasinya apa? Penyuluh. Penyuluh. Saya sangka penyuluh durian. Penyuluh apa? Penyuluh agama Islam. Saya tengok di map saya, nomor 62. 62. Kalau boleh tahu, Pak, yang lulus berapa orang? Satu. Yang ikut 62. Berarti kalau saya nyogo, ada 61 orang mendoakan saya mati tegak. Ya Allah, rezeki kami diambil dia, mati tegak lah dia. Itulah banyak yang mati tegak. Jadi Ustaz ikut tes PNS, tak jadi. Pas hari tesnya, sudah lengkap semua. Fotokopi, KTP, kartu keluarga semua. Pas hari tesnya, hari yang sama tes dosen. Pilih dua, penyuluh apa dosen? Penyuluh apa dosen? Penyuluh terang, dosen dua sen. Dosen, tapi kita S2 tanggunglah penyuluh. Saya ikut tes dosen, tes. Pas hari terakhir lulus tak lulus, saya tanya emak saya, mak, aku mau tes ini katanya orang pakai backing, pakai duit cemana? Aku tak ingin punya anak jadi makan haram. Itu pentingnya peran ibu-ibu. Ibu nanti kalau ada anak mau nyogok, panggil dia sini kau nak. Kau ku kandung 9 bulan 10 hari di sini tempat. Kususukan kau 2 tahun. Meregang nyawa aku melahirkanmu. Aku tak ingin melahirkan calon penghuni neraka jahanam. Nasihat ibu luar biasa. Nasihat ustaz mungkin tak masuk ke telinganya. Dulu kata orang-orang tua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih ada tersangkut di dalam. Sekarang enggak. Masuk dari kanan, keluar juga kanan. Mental. Maka nasihat saya tak masuk, tapi nasihat ibu masuk ke kepalanya. Jangan kau menyogok, nah. Jangan kau makan haram, nah. Saya ingat betul nasihat emak saya. Apa kata dia? Kalau memang di situ rezeki kau, nak, kau lulus. Kalau tapi tidak rezeki, rezeki tak berpintu, mungkin di tempat lain rezeki kau. Tak akan ada mungkin makhluk di atas dunia ini yang tidak diberi Allah Ta'ala rezeki. Maka bekerjalah, bekerjalah, bekerjalah. Ikut saya tes, alhamdulillah lulus. Jadi yang dari tadi saya ceramah PNS-PNS, mungkin ada dalam pikirannya, ini ustaznya nyindir-nyindir PNS, jangan-jangan karena dia tak lulus. Karena banyak juga orang berapi-api, apa itu PNS? Apa itu PNS? Kenapa bapak marah betul sama PNS? Aku tak lulus kemarin. Saya lulus. Sampai sekarang saya PNS. Oleh sebab itu maka ini nikmat besar. Tapi bukan berarti yang tidak PNS, rezeki tak berpintu. Banyak kawan-kawan saya, saudara-saudara saya, pergi saya rumah makan, saya tengok rumah makan, wah mantap rumah makan. Makan saya dalam. Pas sedang makan, saya tengok kawan saya SMA dulu. Ngapain dia di sini? Kok ngapain di sini? Dia senyum aja. Udah lama sering makan sini, dia senyum aja. Pas giliran bayar, gak usah bayar pak, itu yang punya. Rupanya punya kawan. Tengok mobilnya mewah, karyawannya lebih 10 orang. Mobil saya tanya, kok punya tuyul berapa? Gimana ceritanya kau punya bisnis gini? Mat, ketika dulu kalian kuliah, aku tak bisa kuliah, aku susah karena aku anak yatim, susah. Tapi aku mulai bisnis, rintis, drone. sekarang berhasil, karyawannya diberangkatnya pergi umroh, dia haji, istrinya haji, rezekinya barokah, infak zakat sedekah, bisa pula berbagi kepada anak yatim fakir miskin, lebih kaya pula dia daripada PNS. Itulah makanya jangan mengukur rezeki orang. Yang lulus PNS, lanjutkan, jadikan dia sebagai lahan untuk beramal soleh. Yang tidak lulus, jangan sampai pakai dukun. Ini dukun. Oh Pak Dukun, aku sekarang mau tes, tinggal dua lagi, tinggal interview dua lagi. Jadi gimana caranya? Tolong kau matikan yang satu. Kata Pak Dukun, bisa kau ambilkan air liurnya? Bisa. Oh, akhirnya mengikuti kawan itu lah, kapan dia meludah? Cuih, katanya. Bacakan dukun itu lah. Kenapa tak boleh berdukun? Karena dukun berkawan sama setan. Apa beda setan sama jin, Pak Ustaz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat itu namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir, ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa? Ada, bayi film hantu. Waktu bayi lahir nangis, kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan, karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Hidupkannya kamera. Streaming dia sama kawan-kawannya. Nah ini kawan aku sedang berak katanya. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf, maaf, maaf, maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa, tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah itu ikut setan kontribusi. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka ini jin, jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut? Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu, ketika sudah saya meninggal, ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Betul nih Abdul Somad? Sudah, iya kok, kenapa nanya juga? Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati, dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh, tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung-warung kopi. Itu namanya jin nonjok. Tak jelas kerjanya. Nah ini bahaya juga dia ini. Oleh sebab itu maka anak-anak gadis, sebelum kalian bangun pagi, bangun pagi sebelum pergi, kalian baca Qul Huwallah Fatihah sekali, Qul Huwallah tiga kali, Qul bil Falaq sekali, Qul binnas sekali, ayat kursi sekali. Ulang. Fatihah sekali, Qul Huwallah tiga kali, Qul bil Falaq sekali, Qul binnas sekali, ayat kursi sekali. Qul Huwallah Fatihah sekali, Qul Huwallah tiga kali, Qul Falaq sekali, Qul binnas sekali, ayat kursi sekali. Baca pagi sama mau tidur nanti malam. Baca, dihembuskan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke badan, kepala. Karena tahu kalian cantik dipelet sama anak-anak lajang. Hai, adik, godain kita dong. Apa? Kau mau sama aku kucing kurap? Cui! Ah, diambilnya air ludah. Disantetnya kalian. Apalagi kalian yang lajang-lajang. Yang lajang pun bisa juga disantet. Siapa yang melajang kalian? Yang menyantet kalian? IGGI. Ikatan Janda-Janda Internasional. Ganteng kali abang tua, kata dia. Bang, mau tak nikah sama aku bang? Apa? Kau janda yang gadis saja yang ngeces? Kau pula mau ngejar aku? Ah, awas. Ah, ini dukun-dukun ini. Ustaz ngomong dukun, enggak takut Ustaz sama dukun. Apa saya takutkan? Begini banyak orang mendoakan saya. Tengku-tengku ulama-ulama mendoakan saya. Dukun-dukun, taubatlah kalian dukun. Mak, balik nanti pas malam tidur sendiri di kamar ngeri juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak lulus boleh jadi asa antakrahu syai'a, boleh jadi kau benci, kau tak suka, tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Naik mobil dari Bandung sampai di tengah jalan macet, maki-maki, sumpah serapah, kenapa lo macet, kenapa terlambat, kenapa supir taksi ini bodoh kali, kenapa gini, sampai ke airport, apa kata, close, mohon maaf pak, sudah terlambat, tolonglah tiket saya angus, tidak bisa, terlambat. Ya Allah, pesawat terbang, meleleh air mata, di menit yang ke-13, bam, alhamdulillah, apa pula alhamdulillah pesawat meledak. Yang tadi sumpah serapah, yang tadi mencaci maki, yang tadi menangis kenapa pesawat terlambat, ternyata ada hikmah. Coba kalau ikut tadi, mati. Makanya kita ini tak tahu tahap yang akan terjadi di masa akan datang. Yang penting kita usaha, tawakal, doa. Berdoa, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Usaha masuk kantor, sudah. Jujur amanah, sudah. Berdoa kepada Allah. Ini banyak orang sekarang tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, ngapain campak? Doa lah, sombong. Doa, angkat tangan berdoa. Nanti di akhir majelis kita akan berdoa. Ceramah 3. Pertama tausiah, kedua menjawab pertanyaan, habis itu berdoa kepada Allah. Jadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang pas jam 10. Sudah 60 menit saya ceramah. Cepat betul waktu berlalu di Gayo Lewis. Nah ini surat masuk. Saya sangka tanah wakaf lagi.